Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab idza tasaddaqa 'ala ibnihi wa huwa la yash'ur. Bab apabila dia bersedekah atas anaknya dalam keadaan tidak merasa. Jadi niatan dia sedekah untuk orang lain, ternyata sedekah itu diambil sama anaknya. Apa hukumnya? Jawabannya barakallahu fikum, hukumnya makbulah, diterima sesuai dengan niatnya. Sedekahnya diterima sesuai dengan niatnya, walaupun jatuh ke tangan orang yang tidak dia kehendaki. Akan disebutkan hadisnya setelah itu. Qala al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi. Qala haddathana Israel. Israel bin Yunus bin Nabi Ishaq as-Sabi'i. Qala haddathana Abul Juwairiyah, ini namanya Hittan. Namanya Hittan. Dia meriwayatkan hadis dari sahabat Ma'an bin Yazid, ketika Ma'an bin Yazid sebagai panglima perang dalam peperangan-peperangan melawan Romawi di kekhilafahan, pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika perang melawan Romawi, Ma'an bin Yazid, sahabat Rasul, ditunjuk sebagai panglima perang. Abul Juwairiyah mendengarkan hadis ini dari Ma'an saat itu. An Ma'an ibn Yazid, anna Ma'na ibn Yazid radhiyallahu anhu haddathahu. Bahwasanya Ma'an bin Yazid menyampaikan hadis kepadanya. Qala, katanya Ma'an bin Yazid, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa abi wa jaddi. Aku, bapakku dan kakekku. Saya berarti Ma'an. Bapakku berarti Yazid, dan Ma'an bin Yazid. Dan kakekku. Kakeknya namanya Akhnas ibn Habib As-Sulami. Kakeknya namanya Akhnas ibn Habib As-Sulami. Berarti tiga-tiganya sahabat, betul? Ma'an sahabat, Yazid sahabat, Akhnas bin Habib juga sahabat. Tiga-tiganya membaiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi dia sahabi ibnu sahabi ibnu sahabi, sahabat putra sahabat putra sahabat. Wa khataba alayya fa ankahani. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah untukku, fa ankahani, maka Rasul pun menikahkan aku. Jadi Ma'an bin Yazid menikah Rasul yang meminang untuk dia. Rasul yang datang kepada wali perempuan meminang putrinya untuk Ma'an bin Yazid. Berarti Rasul sebagai perantara. Fa'angkahani, Rasul pun menikahkan aku. Itu namanya khataba alayya. Fa'angkahani. Wa khasamtu ilaih. Dan aku pernah mengutarakan kasus kepada Rasul. Khasamtu ay dzakartu lahul khusumah. Kalau diterjemahkan, aku pernah mengutarakan, pernah menyampaikan sebuah kasus kepada Rasul. Apa kasusnya? Disebut disebutkan setelah itu ceritanya. Wa kana abi yazidu, dulu bapakku Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha. Ayahku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar, dia bersedekah dengannya. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Maka ayahku meletakkan dinar-dinar tadi, dititipkan kepada seseorang di masjid. Ini sedekahku, kamu pegang. Nanti kalau ada orang yang perlu sedekah, suruh ngambil. Jadi sedekah ayahku itu diserahkan kepada seseorang di masjid. Tidak disebutkan untuk siapa, yang penting ini sedekah. Wallahu alam siapa nama laki-laki itu. Laki-laki yang dipasrahi, yang diserahi sedekah tadi. Al-muhim, dari konteks hadisnya, bapakku Yazid ini memberikan izin kepada laki-laki itu untuk menyerahkan ke siapapun. Ini saya titip sedekah saya, terserah mau dikasihkan siapa. Fajitu, katanya ma'an fajitu, saya pun datang. Tidak tahu, saya pun datang. Fahadduha, saya pun mengambil uang tadi. Fataituhu biha, kemudian saya datang ke ayahku membawa uang tadi. Faqala, maka berkata ayahku, wallahi ma iyyaka aradtu, wallahi demi Allah ma iyyaka, bukan engkau aradtu yang kuinginkan. Aku dari saudaraku bukan untuk kamu, man. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, maka saya pun mengadukan kasus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menjawab, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma khataya ma'an. Laka, bagimu pahala, ma nawaita ya Yazid, seperti yang kamu niatkan wahai Yazid. Engkau dapat pahala sedekah seperti yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaka ma khataya ma'an, dan hakam, laka di sini hak, haknya kamu, apa yang kamu ambil wahai ma'an. Jadi bapaknya dapat pahala sedekah dengan niat sedekah, anaknya dapat uang dinar, haknya dia sebagai mustahik zakat. Jawaban Rasul ini menunjukkan sedekahnya sah. Ya, sedekahnya sah sesuai dengan niat. Tayyib. Maka faedahnya barakallahu fikum. Faedah yang kita ambil dari riwayat ini, hadis ini, ialah apabila seseorang bersedekah, apabila seseorang bersedekah diniatkan untuk orang lain, ternyata anaknya yang ngambil, ternyata anaknya yang mengambil, dan dia mustahik, termasuk mustahik zakat, maka sedekahnya sah. Maka sedekahnya sah. Tidak perlu mengulangi lagi. Sedekahnya sah sesuai dengan niatnya dia. Barakallahu fikum. Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma khataya ma'an. Paham ya? Dari sini diambil kaidah. Ini kan contoh kasus bapak sama anak. Diambil faedah kedua sebagai kaidah. Faedah yang kedua, kaidah. Kaidah, apabila seseorang bersedekah, apabila seseorang bersedekah untuk sesuatu, ternyata diambil oleh orang yang tidak dia niatkan, maka dia mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan niat. Di umum, tidak hanya bapak terkait dengan anak, tapi umum ya. Paham insyaallah ya. Al-muhim engkau sudah dapat niat sedekah, pahala niat pahala sedekah. Dapat pahala dari niat sedekah tadi. Misal ada seseorang barakallahu fikum niat untuk sedekah jariyah bangun masjid. Niatnya untuk masjidnya Ahlu Sunnah. Yep, ini sedekah dia serahkan kepada seseorang. Tolong kamu berikan uang ini untuk pembangunan masjid Ahlu Sunnah. Yep, ternyata oleh orang itu dibangunkan masjidnya Aswaja. Tahu Aswaja ya? Ahlu Sunnah wal Jamaah juga. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang Aswaja. Tahu Aswaja ya? Dari kalangan Sufiyah Maturidiyah. Ini kan tidak sesuai dengan niatan yang sedekah. Paham ikhwan ya? Diterima pihak yang lain. Di sini orang yang sedekah tadi dapat pahalanya. Laka ma nawaita. Engkau mendapatkan pahala atas apa yang kamu niatkan. Yip. Barakallahu. Terkait dengan masalah dosanya ditanggung oleh yang menyalurkan tadi. Dia tidak amanah, dia khianat. Terkait dengan masjid itu kemudian dipakai untuk ritual-ritual bid'ah dan segala macamnya, dosanya tidak terkena pihak yang sedekah. Dikarenakan bukan itu niatan dia. So, dosanya ditanggung sama mereka sendiri. Paham ya, ya? Ini contoh. Ini kan sering terjadi. Terutama dari kalangan para muhsinin-muhsinin di luar negeri sana, niatannya baik untuk membangun masjid-masjidnya kaum muslimin. Terkadang mereka tahu ini untuk masjid al-sunnah, untuk dakwah salafiyah. Tapi yang kurang ajar itu penyalurnya. Diserahkan, diberikan kepada yang gak beres. Maka para muslimin tadi dapat pahala atas apa yang mereka niatkan. Dosa ditanggung oleh para penyalur tadi. Allahul musta'an. Itu namanya laka ma nawaika ya Yazid. Contoh yang lain. Ada seseorang banyak sedekah jariyah untuk pembangunan pesantren. Misal kita punya seorang jutawan. Tahu jutawan ya? Uangnya jutaan. Itu jutawan. Kalau miliarder uangnya miliaran. Barakallahu fikum. Kita punya jutawan. Namanya Azrul. Baik. Dia ini membantu pondok pesantren di Bawean sana. Baik. Sudah. Niatnya dia adalah untuk markis atau pondok pesantren Ahlussunnah dakwah salafiyah. Banyak dia membantu untuk masjid, bantu untuk semua bantu. Bahkan dikatakan hampir 90% aset pondok dari Azrul. Sayangkan ya Pak. Apa niatan dia? Niatannya ini untuk pesantren Ahlussunnah dakwah salafiyah. Kelas? Dipakai. Salafiyin yang memakmurkannya, Ahlussunnah yang memakmurkannya di Bawean sana. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ada trouble, ada permasalahan dengan masyarakat sekitar yang kebanyakannya Aswaja. Nah gitu ya. Di sana banyak ya, Zul ya, Aswaja ya. Iya, paham dia. Tapi trouble, bermasalah. Akhirnya pondok pesantren tadi itu diambil alih, dieksekusi oleh orang-orang Aswaja tadi. Ya, diusir itu salafiyin. Diusir itu Ahlussunnah dari situ. Akhirnya yang pakai siapa ini? Aswaja. Apakah Azrul tadi dapat pahalanya? Jawabannya, laka manawaita ya Azrul. Engkau mendapatkan pahala sesuai dengan niat kamu, wahai Azrul. Mau apa lagi? tidak mungkin dipertahankan. Dapat pahala atas apa yang dia infakkan selama ini. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Intinya ketika dia meniatkan sebuah sedekah, dia meniatkan sebuah sedekah untuk sebuah kepentingan yang syar'i, ternyata diambil oleh orang yang tidak berhak menerimanya atau bukan enggak sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka dia dapat pahala atas apa yang dia niat. Lagamana waita ya yasi. Terkait dengan yang menerima tadi, kalau memang dia mustahik, kalau memang dia mustahik orang yang berhak menerima sedekah tadi, maka dia berhak untuk menerimanya walaupun tidak diniati oleh sang sedekah tadi. Niatnya untuk fulan yang nerima alan, alan ini juga mustahik zakat atau mustahik sedekah, tidak ada masalah. Lagama khata ya fulan. Dia berhak untuk mendapatkan sedekah tadi dikarenakan termasuk mustahik. Tapi kalau bukan mustahik, maka dia tidak berhak menerimanya. Wallahul musta'an. Difahami ini? Paham ikhwan? Mafhum. Saya mau tanya ini, apa hukumnya sedekah untuk anak? Pertanyaan ditujukan kepada mutasawwijin. Apa hukumnya sedekah kepada anak? Banyak mutasawwijin ini. Dimulai dari Abu Julaibib. Hendaknya Abu Julaibib. Apa hukumnya sedekah kepada anak? Wajib. Wajib. Kok bisa? Dalam tanggungannya. Masya Allah. Bahasanya, apa hukum sedekah untuk anak? Cuma mengatakan wajib. Labas. Kita pegang dulu. Ada Abu Ibrahim ini. Tafadhal Abu Ibrahim, pemain baru. Mubah. Kok bisa jadi mubah? Kenapa? Sedekah di luar nafkah. Oh, sunnah bukan mubah. Mubah apa sunnah? Oh, itu lagi-lagi. Oh, sunnah. Belum mengatakan sunnah. Sebab sedekah itu di luar nafkah. Nafkah wajib, sedekah itu sunnah. Masya Allah. Luar biasa. Abu Asa? Sunnah ya, sama kayak tadi ya. Masya Allah. Nama Evan. Jadi riwayat ini, kalau anda perhatikan Evan, ini berbicara tentang bab sedekah yang sunnah, bukan terkait dengan sedekah yang wajib. Kan gitu ya. Dari konteks riwayatnya, Yazid ini mengeluarkan sedekah yang sifatnya sunnah, bukan perkara wajib. Terbukti dia mengatakan, ketika tahu anaknya yang menerima, dia mengatakan, bukan kamu yang saya maksud. Itu menunjukkan sedekah sunnah. Jadi kalau ditanyakan apa hukumnya sedekah untuk anak, itu terkait dengan sedekah sunnah. Jawabannya barakallahu fikum, kalau untuk anak selama dia masih dalam tanggungan, itu namanya nafkah. Nafkah ini adalah nafkah yang wajib. Nafkatun wajibah. Mungkin dari yang dimaukan sama Abu Julaibib, sedekah yang wajib dinamakan dengan nafkah. Tapi masyhur dengan nama nafkah. Bukan sedekah. Ini wajib. Tanggung jawabnya bapak menafkahi istri dan anak-anaknya. Bahasa yang istri atau para istri dan anak-anak. Barakallahu. Itu tanggung jawabnya seorang ayah. Wajib sesuai dengan batas kemampuannya. Wabah insyaallah ya. Terus bagaimana kalau dia niatkan sedekah sunnah untuk anaknya? Jawabannya adalah selama anak itu dalam tanggungannya, tidak. Selama anak itu dalam tanggungannya, tidak. Langsung dimasukkan dalam bab nafkah. Tetapi kalau anak itu barakallahu fikum sudah mandiri, mandiri di luar tanggungan orang tua, sudah mandiri dan dia mustahik berhak menerima, enggak ada masalah. Itu namanya shadaqatun wasilah. Satu sisi shadaqah, yang kedua menyambung silaturahim. Itu lebih afdal, baik terkait dengan anak atau terkait dengan family, bapak, ibu, kakak, adik dan segala macam dari family-family kita, itu lebih afdal. Paham ya, ketika mereka sudah mandiri, bukan tanggungan kita, dan yang kedua mereka mustahik berhak menerima sedekah. Diperbolehkan. Tapi kalau mereka dalam tanggungan kita, itu bukan sedekah, tapi namanya nafkah. Paham ya, Fan ya? Hadza mafhum. Barakallahu fikum. Naam. Yakfi ya, Fan ya, jangan banyak-banyak. Saya kepingin membahas akidah tahawiyah sebenarnya. Sudah lama kita enggak membahas akidah tahawiyah. Diapakan insyaallah ya? Laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma khataya ma'an. Barakallahu fikum. Masuk kepada pembahasan akidah at-tahawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. Cukup. Kata beliau رحمه الله ونحب dan kita mencintai ahlal adli wal amanah. Kita mencintai orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah. Wa nubghidhu ahlal jawri wal khiyanah. Dan kita membenci orang-orang yang zalim dan khianat. Jawr of zulm. Titik. Di sini Al-Imam Tahawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang masalah al-hubb wal bughd, cinta dan benci, yang lebih dikenal dengan sebutan al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan. Baik. Kita bahas masalah ini dengan masail, penyebutan masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama ya ikhwan, terkait dengan masalah mahabbah. Terkait dengan masalah mahabbah, kecintaan. Kecintaan itu amal qalbi, amalan hati. Di sini, dalam hati. Taib, al-mahabbatu ala qismain. Mencintai atau cinta dibagi dua. Yang pertama ialah mahabbatun tabi'iyah. Cinta itu dibagi dua. Yang pertama ialah mahabbatun tabi'iyah. Kecintaan yang tabiat. Jadi kecintaan yang merupakan tabiat seorang insan. Seperti seseorang mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, mencintai temannya, senang makan, senang minum. Ini tabiat. Ini hukum asalnya adalah mubah. Ya, mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya tabi'i, ini hukum asalnya adalah mubah. Bisa jadi syar'i apabila menghantarkan kepada perkara syar'i. Ya, saya ulangi lagi, mahabbah yang tabi'iyah tadi hukum asalnya adalah mubah. bisa berubah menjadi kecintaan yang syar'i apabila menghantarkan kepada perkara yang syar'i. Paham ya? Cinta kepada orang tua membuat dia berbakti kepada mereka, birrul walidain, syar'i. Cinta kepada istri membuat dia menunaikan hak-hak istri dalam rumah tangga, syar'i. Cinta kepada anak membuat dia memperhatikan anak-anaknya, menafkahi anaknya, mentarbiyah anaknya, syar'i. Tahu misalnya ya? Jadi kecintaan yang mubah tadi, tabiat tadi berubah menjadi kecintaan yang syar'i, syar'i berpahala sebab menghantarkan dia kepada perkara yang syar'i. Bisa juga berubah menjadi mahabbatun ghairu syar'iyyah atau mahabbatun muharramah. Kecintaan yang mubah tadi bisa berubah menjadi kecintaan yang haram. Ya, bisa berubah menjadi kecintaan yang haram apabila menghantarkan kepada perkara yang haram. Apabila menghantarkan kepada perkara yang haram. Dengan alasan cinta orang tua jatuh dalam kemaksiatan. Dalam rangka cinta pada orang tua jatuh dalam kesyirikan. Haram. Diajak bapaknya untuk ngalap barokah di kuburan wali Surabaya sana. Di mana tuh? Oh, ini ngapain? Ngerti deh. Insyaallah. Dipenuhi. Dia mengikuti kemauan orang tuanya dengan alasan saya cinta orang tua saya. Dia bapakku. Aku cinta dia. Gak mungkin aku melawan permintaannya. Padahal diajak ngalap barokah di kuburan wali. Hukumnya apa, Evan? Haram. Ngalap barokahnya mungkin mungkin syirik. Tapi kecintaan kamu, kecintaan yang haram. Sebab menjerumuskan kamu dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Cinta kepada istri. Dengan alasan cinta kepada istri, membiarkan dalam keharaman. Sangat cinta kepada istrinya. Istrinya kepinginnya gak pakai hijab. Istri kepinginnya gak pakai hijab. Iya, sebagaimana umumnya perempuan-perempuan yang gak mengerti agama kepingin menampilkan kecantikan dirinya. Tabarruj wa sufur. Tak kuasa dia menahan. Tak kuasa dia menahan dia, Ikhwan. Gak bisa dia melarang istrinya. Kenapa? Aku cinta istriku. Dia belahan hatiku. Wah, mulai ini. Sudah mulai dengan bahasa para pujangga ini. Dia biarkan dalam kemungkaran-kemungkaran tadi. Ini haram. Kecintaan kamu, kecintaan yang haram. Sebab menghantarkan kamu dalam perkara yang haram. Paham, Ikhwan? Juga terkait dengan masalah anak. Cinta kepada anak, alasan cinta kepada anak terjatuh dalam banyak perkara-perkara mungkar. Adalah ya Jus. Itu kecintaan yang asalnya mubah berubah menjadi haram. Kenapa? Dikarenakan menghantarkan kita kepada perkara yang haram. Hati-hati. Ini yang pertama, namanya mahabbatun tabi'iyah. Barakallahu fikum. Tadi makan minum belum dibikin contoh ya? Makan minum hukumnya apa ya kan? Mubah. Mungkin enggak ya makan minum jadi syar'i gitu? Jawabannya mungkin. Kalau untuk menghantarkan kepada perkara yang baik, syar'i. Dia sangat cinta makan, sangat cinta senang makan, senang minum ya, Pak. Tapi kemudian dia pilih-pilih makan dan minum. Dia hanya memakan perkara yang halal, meminum yang halal, tidak mau yang haram. ini berubah menjadi perkara yang syar'i. Akidah dia, keyakinan dia, prinsipnya dia syar'i. Barakallahu fiik. Bisa juga berubah menjadi perkara yang haram ketika makan dan minumnya itu satu menjerumuskan dia pada perkara yang haram. Tidak peduli itu makanan haram, makanan yang halal, minuman haram, minuman halal, yang penting makan, minum, sikat semuanya. Ini jadi haram. Alasan senang makan, senang minum, memakan yang haram atau dengan cara yang haram. Atau yang kedua, melampaui batas. Berlebih-lebihan dalam bab makan dan minum. Haram dikarenakan melampaui batas tadi. Ala kulli hal, hukum asalnya mubah. Bisa jadi haram kalau menghantarkan pada perkara yang haram, bisa jadi syar'i ketika menghantarkan pada perkara yang syar'i. Yang kedua, mahabbatun diniyah, kecintaan yang terkait dengan agama kita. Kecintaan yang terkait dengan agama, namanya mahabbatun diniyah, bukan lagi semata-mata tabiat, tapi diniyah, kecintaan yang ada sangkut pautnya dengan agama kita. Bahasa lain, mahabbatun syar'iyah, kecintaan yang syar'i. Kecintaan yang syar'i atau mahabbatun diniyah ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama ialah mahabbatullahi ta'ala, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ibadah yang paling agung. Min a'zamil ibadat, termasuk ibadah yang paling agung. Tayyib barakallahu fikum. Yang kedua dari macam-macam mahabbah adalah mahabbatun diniyah syar'iyah, ya, kecintaan syar'i yang terkait dengan agama kita. Ini dibagi dua. Yang pertama ialah mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, mahabbatul ibadah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan ibadah. Kecintaan ibadah itu ikhwan, al-mahabbah ma'adzulli wa ta'zim. Kecintaan ibadah, mahabbatul ibadah adalah mahabbatun ma'adzulli wa ta'zim, kecintaan yang disertai dengan merendahkan diri dan mengagungkan zat yang dicintai. Mahabbah ma'adzulli wa ta'zim, ya, mencintai disertai dengan kita merendahkan diri dan mengagungkan zat yang dicintai. Itu mahabbah ibadah. Kalau mahabbah ini untuk Allah Azza wa Jal, maka termasuk ibadah yang paling afdal. Bahkan dikatakan sebagai hakikatul ibadah. Hakikat ibadah ya ini. Ibadah kepada Allah disertai dengan cinta kepada Allah, ta'zim pengagungan kepada Allah, dzul merendahkan diri kepada Allah. Ini mahabbah ibadah yang paling mulia. Ingat, kalau dipersembahkan untuk Allah namanya ibadah yang paling afdal. Tapi ingat, ketika mahabbah semacam ini dipersembahkan untuk selain Allah namanya syirik. Paham ya? Jadi mahabbatul ibadah, kecintaan sifatnya ibadah, mahabbah cinta disertai dengan merendahkan diri dan ta'zim, ketika dipersembahkan untuk selain Allah namanya syirik, disebut dengan mahabbatun syirkiyah, kecintaan yang syirik. Atau dia mencintai Allah dan mencintai selain Allah dengan mahabbah yang semacam ini, juga syirik. Dia mencintai Allah dengan mahabbatul ibadah, juga mencintai selain Allah dengan mahabbatul ibadah, juga syirik. Namanya syirkul mahabbah. Syirik dalam perkara kecintaan atau mahabbatun syirkiyah. Paham ya? Ada seseorang yang mencintai makhluk. Kecintaan kepada makhluk itu disertai dengan dzul wa ta'zim. Disertai dengan merendahkan diri kepada orang itu dan menta'zim, mengagungkan orang itu. Ini syirik. Sebab Anda mempersembahkan ibadah kepada orang lain tadi. Syirik. Difahami insyaallah ya. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 165. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara umat manusia ini yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti cintanya kepada Allah. Itu namanya syirkul mahabbah. Mencintai Allah dengan kecintaan ibadah, juga mencintai orang lain dengan kecintaan ibadah. Itu syirik dalam perkara mahabbah. Intinya ikhwan, yang pertama disebut dengan mahabbatullah, mencintai Allah. Itu mahabbah syar'iyah, mencintai Allah dengan mahabbatul ibadah. Ya, kecintaan yang bernilai ibadah. Yaitu kecintaan disertai dengan zul, merendahkan diri dan ta'zim. Nah, ketika kecintaan tadi diberikan kepada selain Allah, namanya syirik. Mahabbatun syirki. Hati-hati. Hadza mafhum. Macam yang kedua dari mahabbah syar'iyah diniyah ialah al-mahabbatu fillah. Al-mahabbatu fillah. Mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Berarti cinta sama siapa ya? kepada orang lain, tapi karena Allah. Ini yang dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Namanya al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Baik, al-mahabbatu fillah ini kita bagi lagi menjadi dua. Enggak apa-apa ya? Antum enggak bingung kan? Belum bingung ya? Belum bingung. Taib, mencintai karena Allah dibagi dua lagi. Yang pertama ialah mahabbatul ashas. Mencintai seseorang. Terkait dengan orang. Dhabitnya, dhabituha, ketentuannya atau kaidahnya ialah mahabbatu man yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Dhabituha mahabbatu man yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Itu namanya mahabbatul ashas. Mahabbatul ashas fillah. Mencintai seseorang karena Allah. Kita mencintai siapa saja yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita rinci terkait dengan orang-orang itu. Itu namanya mahabbatul ashas. Mahabbah fillah terkait dengan ashas. Yang kedua, terkait dengan mahabbah fillah, cinta karena Allah, ialah mahabbatul a'mal. Mahabbatul a'mal, mencintai amalan-amalan. Yang namanya amal bisa terkait dengan akidah, itu amal hati, terkait dengan amal lisan, amal lafzi, terkait dengan amal anggota badan. Yang penting amal. Amal hati namanya akidah, amal lisan itu lafaz, amal anggota badan itu perbuatan. bahwa fituha dhabitnya adalah mahabbatu ma yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Mahabbatu ma yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluhu minal aqaidi wal af'ali wal aqwal. Mahabbatu ma yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Mencintai ini kaidahnya, mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, berupa akidah atau ucapan, perbuatan atau ucapan. Jika kita mencintai akidah, ucapan, perbuatan yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan semua amal saleh. Ya, ini berkaitan dengan semua amal saleh. Fa yadkhulu fiha jami'il a'mal salihah. Maka masuk di dalamnya semua amal saleh. Tayib, semua amal saleh itu mahabbatul amal. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya, kan ya? Jadi ada mahabbah, mahabbatullah, ada mahabbah fillah. Ketika Anda mencintai seseorang, cintanya harus karena Allah. Barakallahu fikum. Ketika Anda mencintai sesuatu, cintanya karena Allah, dikerjakan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza mafhum. Difahami ya, kan ya? Ini klasifikasi mahabbah. Ada mahabbah tabi'iyah, ada mahabbah diniyah. Barakallahu fikum. Masalah yang ke? Hah? Masalah yang ke? Baru kedua ya, Pak? Masya Allah. Dari tadi masalah macam-macam mahabbah ini ya. Tayyib. Al-masalah thaniyah. An-nasu fil mahabbah thalathatu aqsam. An-nasu fil mahabbati thalathatu aqsam. Umat manusia terkait dengan masalah cinta ada tiga macam. Yang pertama, yang pertama ialah man nuhibbuhu mahabbatan khalisah laisa fiha bughdun. Man nuhibbuhu mahabbatan khalisah, seseorang yang kita cintai dengan kecintaan yang murni karena Allah. Seseorang yang kita cintai dengan kecintaan yang murni, tidak ada kebencian sedikit pun. Ingat, tidak ada kebencian sedikit pun. Dicintai sepenuhnya. Mereka adalah mereka adalah satu. Al-malaikatul kiram. Malaikat-malaikat Allah yang mulia. Malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dua, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga ya ikhwan, adalah as-sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang keempat al-mashhurin, al-mashhuruna bil-imani wa-taqwa wa-sunnah. Al-mashhurun bil-imani wa-taqwa wa-sunnah. Orang-orang yang masyhur, yang dikenal dengan keimanannya, ketakwaannya dan sunnahnya. Ini ikhwan di luar sahabat. Para sahabat disebutkan secara khusus karena Rasul menyebutkan secara khusus. Yang ini yang malaikat, nabi, sahabat. Yang keempat tadi ya. Yang keempat ini ikhwan umum. Orang-orang yang dikenal, yang masyhur dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan sunnahnya. Meliputi para tabi'in, atba'u tabi'in, dari kalangan salafun salih. Meliputi para ulama sunnah, para ulama-ulama sunnah. Meliputi ahlu sunnati wal jamaah, salafiyin. Meliputi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang masyhur dengan iman, takwa dan sunnahnya, yang tidak dikenal penyimpangannya. Ini dikasih kecintaan murni, la bughdha fih, tidak ada kebencian padanya. Jadi yang keempat itu umum ya, semua pihak yang dikenal dengan imannya, takwanya dan sunnahnya, baik dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama kita, ulama sunnah dari masa ke masa, dan semua ahlu sunnah salafiyin yang dikenal dengan sunnahnya, dengan iman dan takwanya, tidak dikenal dengan penyimpangan-penyimpangan, dicintai dengan murni. Ini yang dikatakan mahabbatun fillah, mahabbatul ashas yang tadi, kecintaan karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Ini adalah orang-orang yang kita cintai karena Allah ya. Kasih faedah. Antum katakan mahabbatuhum, mahabbatuhum fillah minal iman, mahabbatuhum fillah minal iman wa min usulis sunnah, wa bughduhum minan nifaq, wa bughduhum minan nifaq wa minal inhirafat. Ya, faedah catatan ikhwan, mencintai mereka-mereka tadi, mencintai mereka termasuk keimanan dan termasuk prinsip-prinsip sunnah. Ini merupakan ciri-ciri ahlu sunnah, mencintai mereka tadi, mencintai para malaikatul kiram, mencintai para anbiya'ul mursalin, mencintai para sahabatul kiram, salafun salihin, mencintai ahlu sunnati wal jamaah yang ma'ruf dengan sunnah dan takwanya. Mencintai mereka adalah keimanan, termasuk prinsip-prinsip sunnah. Sebaliknya, wabughduhum minan nifaq, membenci mereka-mereka tadi, termasuk kemunafikan dan termasuk tanda-tanda penyimpangan seseorang. Ini ciri khasnya ahlul bidah. Ada orang yang membenci para malaikat, ada mubtadi', sesat dia. Apalagi membenci para anbiya wal mursalin, bisa kufur dia. Membenci para sahabat, ciri-cirinya sahabul ahwa'i wal bidah. Membenci orang-orang yang ma'ruf dengan sunnahnya dari kalangan para ulama, termasuk ciri-cirinya ahlul bidah. Ini alamatun nifaq. Paham dong? Jangan sampai salah. Barakallahu fikum. Ini namanya prinsip cinta dan benci, wala. Orang kedua. Tadi kan orang-orang terkait dengan bab cinta dibagi tiga, betul? Yang pertama yang kita cintai dengan kecintaan murni, mereka para malaikat, para rasul, para sahabat dan segala macamnya. Dikasih faedah, ya, mencintai mereka termasuk iman, membenci mereka termasuk penyimpangan-penyimpangan. Al-Qismuthan, jenis kedua dari orang terkait dengan kecintaan. Man nubghidhuhu bughdan khalisa. Man nubghidhuhu bughdan khalisa la mahabbata fi. Seseorang yang kita benci dengan kebencian murni, tidak ada kecintaan sedikit pun pada mereka. Ya, man nubghidhuhu bughdan khalisan la mahabbata fi. Seseorang yang kita benci mereka dengan kebencian yang murni, dibenci dengan kebencian yang murni, tidak ada rasa cinta kepada mereka. Ini namanya sikap barok, sikap baro'ah. Siapa saja mereka ini, ikhwan? Satu, iblis la'anahullah. Iblis la'anahullah. Antum jangan mencintai iblis. Antum harus membenci dia dengan sepenuh hati. Begitu pula para syayatin awanu, setan-setan dari kalangan bala tentaranya iblis. Itu musuh Bani Adam. Musuh kaum muslim. Yang kedua, al-kufar. Orang-orang kafir. Dengan berbagai macam bentuk kekufuran, kekufuran dan ideologinya. Meliputi al-Yahud, orang-orang Yahudi, kafir. Meliputi orang-orang Nasrani, Nasara, kafir. Meliputi kaum musyrikin, orang-orang musyrik, kafir. Wa'alaikumsalam, semua orang kafir. Ini harus kita benci dengan kebencian yang murni, tidak ada rasa cinta sedikit pun. Dibenci ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Kamu jangan jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali dimaknakan pemimpin. Wali dimaknakan sahabat karib. Wali dimaknakan dengan orang yang dicintai. Yang dikasih wala. Tidak boleh. Musuh Allah, musuh kalian. Orang-orang kafir. Halas. Yang ke. Orang yang ketiga ialah dari kalangan munafikin. I'tiqadiyin. Orang-orang munafik. Nifak akidah. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati, menampilkan Islam secara zahir. Namanya munafikin, munafikun i'tiqadiyun. Alladzina yubtinuna al-kufra fil batin wa yudhhiruna al-islam fil zahir. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dalam batin mereka, menampilkan Islam secara zahir. Munafik i'tiqadiyin. Dalam istilahnya para ulama sekarang disebut dengan zanadiqah, orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq. Namanya. Ini dibenci dengan kebencian yang murni. Sebab mereka itu orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang kafir yang murtad dari Islam, barakallahu. Ini dihukumi sama kayak orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Yang ke Yang keempat dari apa ya, Pak? Orang-orang yang dibenci dengan kebencian yang murni. Yang keempat ialah al-masyhurun. Al-masyhurun bisyarr. Al-masyhurun bisyarr. Wal-fusuq. Wal-bid'ah. Seseorang yang masyhur atau orang-orang yang dikenal yang masyhur dengan kejahatannya, syar. Dikenal dengan fusuq wal fujur, kefasikan dan kefajirannya. Dikenal dengan bid'ah, kebid'ahannya. Dikenal dengan itunya, tidak dikenal dengan sunnah. Ada rajul fajir, fasid, syirir, mubtadi. Barakallahu. Ini meliputi siapa saja yang masuk dalam kriteria ini. Ini dibenci dengan kebencian yang murni, bara'ah, bara' yang murni. Barakallahu. Wadah insyaAllah ya. Ini empat pihak faedah. Bughdhuhum minal iman wa min usulis sunnah. Membenci orang-orang tadi itu termasuk keimanan dan termasuk prinsip-prinsip sunnah. Itu ciri-cirinya ahlus sunnah. Membenci orang kafir, membenci kaum munafiqin, membenci ashabul ahwa'i wal bid'ah. Benci kepada mereka itu termasuk iman, prinsip sunnah. Kita benci karena Allah, karena benci penyimpangannya, kekufurannya, kesyirikannya, kemunafikannya. Wa mahabbatuhum minan nifaq wal inhirafat. Mencintai mereka termasuk kemunafikan dan termasuk penyimpangan. Atau mencintai iblis, atau mencintai orang-orang kafir, atau mencintai kaum munafikin, itu penyimpangan. Bisa jadi kufur, tergantung kadar penyimpangannya masing-masing. Bisa jadi kekufuran atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Minimalnya haram, kemaksiatan kepada Allah. Itu namanya sikap baro'ah, sikap berlepas diri. Al-qismu tsalits, yang ketiga dari macam-macam orang terkait dengan mahabbah. Tadi kan yang dicintai dengan murni, yang dibenci dengan murni, sekarang yang ketiga barakallahu fikum iyalah man yajtami'u fihi hubbun wa bughd. Seseorang yang berkumpul padanya cinta dan benci. Nuhibbuhu min wajhin wa nubghidhuhu min wajhin. Man yajtami'u fihi hubbun wa bughd. Seseorang yang terkumpul padanya cinta dan benci. Nuhibbuhu min wajhin wa nubghidhuhu min wajhin. Kita mencintai dia di satu sisi, membenci dia di sisi yang lain. Siapa orang ini, ikhwan? Dia adalah al-mu'minul 'asi. Seorang mukmin yang bermaksiat. Seorang mukmin yang bermaksiat. Atau fa'il bid'ah, murtakibul bid'ah. Seseorang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Paham ya? Paham, ikhwan? Jadi dia tidak dikenal dengan kefasikannya. Kalau dia dikenal dengan kefasikannya namanya fasik. Ditinggalkan. Dia dikenal dengan bid'ahnya namanya mubtadi. Dijauhi. Ini dia seseorang muslim jatuh dalam kemaksiatan. Seorang muslim jatuh dalam perkara bid'ah. Maka dari sisi dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin kita cintai. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, kita benci. Paham ya? Nuhibbuhu li'imanih wa nubghidhuhu li'ma'siyatih. Kita cintai dia karena keimanannya, kita benci dia karena kemaksiatannya. Kita cintai dia karena keislamannya, kita benci dia karena kebid'ahannya. Sehingga pada dia ada kecintaan dan kebencian sekaligus. Barakallahu fikum. Faham ya kan ya? Naam. Yang terpenting ketika dia masih sebagai seorang muslim, tidak boleh meyakini kekufurannya. Diyakini sebagai seorang muslim, jangan diyakini kekufurannya. Barakallahu. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Prinsipnya Ahlus Sunnah. Rincian dari apa yang disebutkan Al-Imam Thahawi rahimahullah. Beliau mengatakan kita mencintai orang-orang adil dan orang-orang amanah. Ini kecintaan karena Allah, karena adilnya, karena amanahnya. Kita membenci orang-orang yang zalim dan khianat. Ini benci karena Allah. Dibenci karena kezalimannya, dibenci karena khianatnya. Ada yang murni, ada yang tidak murni kecintaannya ataupun kebenciannya. Barakallahu fikum, sesuai dengan perincian-perincian di atas. Cam, antum pegang baik-baik ini prinsip. Antum akan selamat dalam pembahasan al-wala wal-bara. Di antara sumber penyimpangan, mencintai orang yang dibenci dalam syariat, atau membenci orang yang dicintai dalam syariat, atau melampaui batas dalam mencintai seseorang, atau melampaui batas dalam membenci seseorang, sehingga diklasifikasi sebagaimana yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Faham ya Fan? Kalau antum membuat klasifikasi bisa, antum katakan terkait dengan al-wala wal-bara, ada al-mu'alah damah, ada mu'alah al-muqayyadah, ada al-mu'adah al-bughd, al-mu'adah damah, ada mu'adah al-muqayyadah. Yang loyalitas yang sempurna itu untuk poin pertama, yang dicintai secara murni. Untuk kebencian yang sempurna itu untuk orang yang kedua, yang dibenci secara murni. Ada pun yang mualah muqayyadah dan mu'adah muqayyadah, walak yang terikat dan barok yang terikat, terkait dengan poin yang ketiga. Seseorang yang dicintai di satu sisi, dibenci dari sisi yang lain. Walak di sebuah kesempatan, barok dalam kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Demikian secara global terkait dengan masalah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Wallahu ta'ala al-mustafa kafi lahu nasbahanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaik. Tafadhalu hafidhukum.